malam ini ku akan pergi. Aku ingin have fun. Yeah. Pakai jeans, t-shirt, sepatu bulungku. Tancapkan sambil putar lagu. Ini malam yang selalu menantiku. Malam yang panjang bareng temanku lewati. Jangan pulang sampai saat terbit mentari. Sepatu